Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Ayu Arsita. Ayu Palapa. Spesial untuk Mas Gradong, ketua panitia. Shut up. sore. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk RNP Komunitas.